الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على النبي رحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها الإخوة، mari kita melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari. Kitab hadis tertinggi, tersahih, dari seluruh kitab-kitab hadis. Dan kita berada di penghujung akhir-akhir dari kitab Sahih Bukhari yang terdiri dari puluhan judul kitab. Dan sekarang kita akan memasuki Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnati. Selesai kitab ini, insyaallah kita akan memasuki akhir kitab Sahih Bukhari, yaitu kitab Tauhid. Al-Imam rahimahullah ta'ala memulai kitabnya dengan Tauhid, tetapi dengan judul Al-Iman, Kitabul Iman, setelah Muqaddimah diawali dengan Kitabu Bad'il Wahyi. Al-Iman atau dinamakan juga At-Tauhid, di awal kitab Sahih Bukhari, di bagian Kitabul Iman, Al-Imam rahimallahu ta'ala berbicara tentang Abwabul Iman, bab-bab iman dan i'tiqad ahlu sunnah dan bantahan-bantahan beliau kepada firqah-firqah sesat. Sangat menakjubkan. Kemudian beliau berpindah masuk ke dalam kitab, kitab apa? Kitabul Ilm. Karena Al-Islam mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan kekuatan Islam terbesar adalah ilmu. Oleh karena itu, ulama, orang alim, Saya tidak mengatakan talib seperti kita, orang alim, ulama, kalau tidak disaksikan keilmuannya oleh para ulama, saya ulang, kalau tidak disaksikan keilmuannya oleh para ulama, maka dia dianggap tidak berilmu. Lihat, demikian kokohnya, kuatnya, tingginya, mulianya ilmu dalam Islam. Dia harus disaksikan dulu oleh para ulama bahwa dia alim. Ini orang alim, bukan talib. Harus ada yang menyaksikannya bahwa dia alim. Kalau tidak ada yang menyaksikannya, maka dianggap dia tidak berilmu. Bagaimana dengan talib? Alangkah besarnya ilmu di dalam Islam. Kemudian selesai kitabul ilm, maka al-imam masuk dalam bagian kitab, kitabul wudu, dan seterusnya yang berkaitan dengan kitabut taharah. Jadi kitabul ghusl, kitab haid, kitab tayammum. Selesai, maka masuk ke dalam kitabus salah, dan panjang sekali. Selesai kitabus salah, kemudian kitab janais, kemudian kitab zakat, kemudian kitab haj, kemudian kitab saum, kemudian kitab al-buyu panjang, dan seterusnya sampai pada kitabul i'tisam bil kitab wassunnah. Kitab ini secara khusus berbicara tentang manhaj, sikap dan cara beragama harus berpegang dengan Alkitab wassunnah. Al-Imam memberikan judul kitab ini, dan beliau mempunyai kitab tersendiri dengan judul kitab Al-I'tisam bil kitab wassunnah. Nanti kita akan mengetahui dari keterangan beliau. Tetapi entah kemana kitab itu. Bagian dari kitab besar itu, beliau masukkan hadis-hadisnya di kitab Sahih Bukhari yang sesuai dengan persyaratan beliau. Seperti beliau mempunyai kitab adab, khusus berbicara tentang adab, Adabul Mufrad, cukup besar. Sebagian hadis-hadisnya yang sesuai dengan persyaratan beliau di kitab sahihnya, beliau masukkan di kitab sahih ini, dan kita telah membacanya dengan judul Kitabul Adab. Beliau mempunyai kitab Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam, yakni kewajiban makmum membaca surah Al-Fatihah, La salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab atau biummil kitab. Sebagian hadis yang sesuai dengan persyaratan kitab sahih beliau, beliau masukkan di dalam kitab sahih ini, di bagian kitabus salah. Bahkan ada judul bab seperti itu. Nah, beliau memberikan judul kitab Kitabul I'tisam bil kitabi wa sunnati, mengambil dasar dari firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kamu dengan tali Allah. Bihablillah salah satu tafsirnya adalah Al-Quran, yang tentu Al-Quran tidak mungkin berdiri sendiri. Al-Quran selalu akan bersama dengan Sunnah. Karena itu wa'tasimu bihablillahi jami'a, perintah kepada seluruh kaum muslimin agar menjadi jamaah yang satu, semuanya berpegang dengan Alkitab wassunnah. Maka ayat yang mulia ini memerintahkan agar kita kaum muslimin bersatu padu menjadi jamaah wahidah. Jamaatun wahidatun, bukan jamaat, bukan berjamaah-jamaah, tapi jamaah yang satu. Perhatikan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpeganglah kamu dengan Al-Quran dan Sunnah, semuanya. Dan larangan bercerai-berai, bercerai-berai. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai, tapi tetap satu jamaah. Hanya ada hanya ada satu jamaah dalam Islam, jamaah kaum muslimin semuanya berpegang dengan Alkitab wassunnah. Siapa yang keluar dari Alkitab dan Sunnah, maka dia telah memisahkan diri dari jamaah. Berarti jamaah dalam Islam hanya satu. Karena itu la hizbiyata fil Islam, tidak ada hizbiyah di dalam Islam. Tidak ada membuat kelompok-kelompok atas nama din, agama. Karena dia merupakan, karena ia adalah jamaah yang satu, bersatu padu di dalam Alkitab wassunnah. Sering saya ulang-ulang di majlis, majlis ilmu, atau di tulisan, bahwa cara beragama para sahabat itu, pertama mereka tidak keluar dari Alkitab wassunnah. Mereka berpegang dengan Alkitab wassunnah. Mereka bersatu di dalam Alkitab wassunnah. Mereka tidak membuat kelompok ini dan kelompok itu. Tidak. Kemudian yang kedua, mereka berjalan sesuai dengan fitrah yang Allah fitrahkan setiap manusia berada di dalam agama Allah, Al-Islam. Itu fitrah mereka. Mereka tidak keluar dari fitrah itu. Yang masuk juga dalam fitrah, mereka mengetahui bahwa Rabbnya, Rabb mereka ada di atas mereka. Tidak seperti manhajnya Fir'aun. Yang ketiga, cara beragama mereka dengan akal mereka yang sahih, sehat, yang memiliki ketegasan. Karena dalil dalam Islam dua, dalil naqliyah, dalil riwayat, atau dinamakan juga dalil sam'iyah, yang didengar. Yang dimaksud adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dalil-dalil aqliyah, yang dihasilkan dari berfikir. Tapi cara berfikir para sahabat sangat jernih, sesuai dengan ketegasan akal yang merupakan ghariza yang ada pada manusia. Karena itu akal mereka sehat. Karena akal selamanya pasti akan menyetujui dan membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin akal akan menolak apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keputusan wahyu selamanya tidak akan pernah bertentangan, berlawanan dengan akal. Oleh karena itu para sahabat asasnya adalah Al-Kitab was-Sunnah, bukan akal. Akal mengikutinya seolah-olah dia berkhidmat kepada wahyu, pembantunya, pelayannya. Itu mereka akalnya bersih sekali. Yang terakhir, yang keempat, cara beragama mereka berjalan sesuai dengan lughatul Arab. Tidak keluar dari bahasa Arab, bahasa umat ini. Setiap umat mempunyai bahasa. Bahasa umat ini bahasa Arab. Maka mereka tidak keluar dari bahasa Arab. Tidak seperti ahli bid'ah. Oleh karena itu para sahabat kan orang-orang pertama yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mendakwakan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, dan Al-Quran ada di dada-dada mereka. Dan mereka tidak pernah lepas dari Al-Kitab. Ketika melalui ayat-ayat, contohnya ayat-ayat sifat, yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah yang begitu banyak di dalam Al-Quran, dan juga nama-nama Allah, tidak pernah mereka sepanjang hayat mereka, entah berapa kali, berapa ribu kali mereka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada manusia. Tidak pernah mereka sepanjang hayat kehidupan mereka, mereka memberikan catatan kaki. Oh ini maksudnya ini. Karena mereka paham, berjalan sesuai dengan lughatul Arab. Karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Paham mereka. Datang ya datang. Apa mungkin orang akan mengatakan, yang datang bukan Allah, tetapi perintahnya. Ini menyalahi undang-undang atau qawaid bahasa Arab itu sendiri. Karena itu para sahabat tidak ada berbicara A atau B. Dan itu tafsir mereka. Mereka paham betul. Ah, begitulah cara beragama mereka itu. Betul-betul mereka berpegang dengan al-i'tisam bil-kitab was-sunnah. Wala tafarruqu. Mereka tidak bercerai-berai di dalam manhaj dan akidah mereka. Oleh kerana itu, kitab Sahih Bukhari bukan hanya sekedar kitab hadis saja, tetapi dia juga kitab ilmu, kitab fikih. Maka Bukhari dia orang alim dan mujtahid mutlak. Sama dengan para ulama yang lainnya. Selesai kitab Al-I'tisam ini, maka beliau akhiri dengan Kitabut Tauhid. Sama sebetulnya dengan Kitabul Iman, tapi pembicaraannya berbeda. Umumnya di akhir kitab sahihnya, di bagian kitab Tauhid, beliau banyak berbicara tentang tauhidul asma was sifat, untuk membantah, selain menjelaskan akidatus salaf ahlu sunnah wal jamaah, juga beliau membantah firqah-firqah sesat. Nah, untuk berjalan ke sana, beliau buka dengan sebuah manhaj yang besar sekali, cara dan sikap beragama. Itu harus al-i'tisam bil kitab was sunnah. Beliau bawakan di kitab ini sebanyak 28 bab dengan jumlah hadis 127 hadis. Tetapi 110 hadis sudah kita baca, diulang lagi oleh beliau. Jadi jumlah hadisnya di Kitabul I'tisam dengan 28 bab ya. 28 bab 127 hadis. 110 hadis telah kita baca. Telah ditakhrij dan dibawakan oleh beliau. Beliau ulang di sini tuntutan ilmiah. Karena hadis mempunyai ahkam, hukum-hukum yang banyak sekali, mempunyai faedah-faedah ilmiah yang banyak sekali. Beliau tempatkan pada tempatnya masing-masing. Karena itu beliau berhajat untuk mengulang-ulang hadis. 110 hadis. 110 hadis diulang di kitab ini. Berarti sisanya berapa yang belum dibaca? Hanya 17 saja. Bahkan di kitab sebelumnya semuanya sudah pernah ditakhrij. Hadis yang pertama, hadis nomor 7268. حدثنا يعني قال الإمام البخاري رحمة الله عليه حدثنا الحميدي إمام بصار orang Quraisy namanya Abdullah bin Zubair tinggal di Mekah bersama Imam Asy-Syafi'i dan beliau adalah salah seorang murid besarnya dan selalu mengiringi atau menyertai Asy-Syafi'i sampai ketika Asy-Syafi'i hijrah dari Baghdad ke Mesir, Al-Humaydi pun ikut. Ketika Asy-Syafi'i wafat, baru Al-Humaydi pulang lagi ke Mekah. Dia tinggal di Mekah dan di kota Mekah saat itu tempat berkumpulnya para imam. Sebagiannya tinggal di situ. Di antaranya adalah haddatsana Sufyan, yakni Sufyan bin Uyainah, imam besar di Mekah, pengajar di Masjidil Haram. Di antara muridnya adalah Al-Humaydi. Di antara muridnya lagi adalah Asy-Syafi'i. Dan beberapa imam yang lainnya. Al-Mis'ar ibn Kidam wa ghairihi an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab. Tariq bin Shihab sahabat kecil, dia bertemu dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak pernah mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dinamakan mursal sahabi, yakni dia mendengar dari sahabat lain yang mendengar atau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya tentu diterima karena seluruh para sahabat disifatkan dengan keadilan, disifatkan dengan kesikohan, telah dipuji dan disaksikan langsung oleh Rabbul Alamin. Allah katakan radhiyallahu anhum. Ini persaksian besar. Karena itu tadi di awal saya katakan, orang alim ini. Saya tidak katakan ustaz, talib, orang alim. Kalau dia tidak disaksikan kealimannya oleh para ulama, maka tidak dianggap dia alim. Antum bisa bertanya, bagaimana itu dengan para ustaz, para pelajar yang telah mengajar tapi tidak disaksikan kealimannya? Jawab sendiri. Ini orang alim. Kalau dia tidak disaksikan kealimannya oleh para ulama, maka dianggap tidak berilmu. La ilaha illallah. Ini kata-kata para ulama, bukan dari saya. Karena begitu kaidahnya dalam Islam, mengambil ta'dil persaksian besar Allah terhadap para sahabat. Disaksikan oleh Allah para sahabat itu, Allah redhoi agamanya pertama. Kemudian Allah saksikan bahwa mereka berilmu. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Nah, di mana ayatnya yang Allah saksikan bahwa para Bukan, langsung para sahabat. Langsung para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Di mana ikhwan? Langsung kalau radhiyallahu anhum Allah saksikan secara keseluruhan agamanya, ilmunya, semuanya Allah redha. Tapi ini secara khusus Allah saksikan bahwa para sahabat berilmu. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. سورة محمد. Dan di antara mereka orang-orang munafikun, ada yang mendengarkanmu. Orang-orang munafik suka hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengerin Nabi. Hatta idza kharaju min 'indik, sehingga apabila mereka telah keluar dari sisimu selesai majelis, qalu, mereka orang-orang munafikun bertanya pura-pura bodoh, padahal paham, tahu apa yang dibicarakan Rasulullah, tapi dasar munafik dia pura-pura enggak tahu. Qalu lilladzina utul ilm, mereka bertanya kepada orang-orang yang diberi ilmu, siapa utul ilm? Asyahid ini. Maza qala anifa? Apa sih yang dikatakan tadi? Apa yang Muhammad katakan tadi? Pura-pura enggak tahu. Itu munafik. Karena itu al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal. Ketika mereka pura-pura enggak tahu, maksudnya apa? Untuk mengolok Allah. Apa sih ngomongnya tadi itu? Enggak paham gitu. Apa kata Allah? Ulaika alladhina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tutup, dicap hati-hati mereka, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Asyahid utul ilm. Utul ilm. Karena itu setiap orang yang berbicara tentang din harus disaksikan keilmuannya. Tidak boleh gelap-gelapan. Sekarang orang jadi ustaz, siapa yang saksikan dia suruh jadi ustaz? Siapa? Enggak tahu. Ini batal. Itu kaidah. Enggak boleh. Para sahabat itu disaksikan dulu utul ilm. Allah langsung yang menyaksikan selain radhiyallahu anhum seluruhnya. Tapi secara khusus Allah sebut keilmuan. Utul ilm. Para sahabat itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikannya, balighu anni walau aya. Itu kan pertama kepada para sahabat. Sampaikan dariku meskipun seayat. Dalam hadis yang lain Bukhari Muslim, liyuballighi syahid syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu bertabligh. Langsung diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata ulama, orang alim, Orang alim, ini bukan ustadz ini. Alim, ulama juga. Kalau tidak disaksikan keilmuannya oleh para ulama juga, bahwa dia berilmu, maka dianggap ajabul ilm, gitu katanya. Enggak ada ilmunya. Karena perlu kesaksian. Dalil mereka ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang saya bacakan tadi, bahwa Rabbuna Jalla wa Ala menyaksikan para sahabat bahwa mereka adalah orang-orang yang diberi ilmu. Dan juga Nabi yang mulia. Perintah Nabi liyuballigh syahidu minkumul ghaib. Jangan antum pikir antum tamat kuliah ini langsung. Siapa yang saksikan antum? Berilmu atau tidak berilmu? Ya, seluruh para sahabat udul, tidak perlu diperiksa, tidak perlu dibahas. Qala, berkata Tariq bin Shihab, qala rajulun min al-yahudi, berkata salah seorang atau sebagian atau mereka orang-orang Yahudi yang ngomong satu orang, bertanya li Umar, kepada Umar, berkata kepada Umar, qala rajulun min al-yahudi li Umar, salah seorang Yahudi pernah berkata kepada Umar, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ya amiral mu'minin, ya amiral mu'minin, karena Yahudi waktu itu berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Law anna alaina nazalat hadhihi al-ayat, kalau sekiranya turun kepada kami orang-orang Yahudi ayat ini, ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, menunjukkan bahwa agama mereka belum selesai. Syariat yang Allah turunkan kepada Musa alaihi salam tidak lengkap, tidak sempurna, belum selesai, belum tamat. Masing koma ada lanjutannya. Diselesaikan oleh syariat yang terakhir ini. Karena itu Yahudi mengatakan, kalau sekiranya ayat ini, demikian besarnya ayat yang mulia ini, pada hari ini aku telah sempurnakan, yakni pada Hajjatul Wada, turun ayat ini. 80 hari setelah itu beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, lengkap dan sempurna, yang tidak memerlukan sedikit pun juga pengurangan atau tambahan. Dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, yang merupakan ayat yang mulia ini, dan Al-Quran dan diutusnya Rasulullah SAW adalah nikmat yang sangat besar dan sempurnalah nikmat kepada manusia. Karena Al-Quran turun hudan linnas, hudan lil muttaqin, dan Rasul diutus untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Tiga ini. Sempurna agama, sempurna nikmat, dan redha terhadap agama Islam. Kalau ayat yang mulia ini turun kepada kami, lattakhadna dzalikal yauma aidan. Niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai Aid, hari raya. Menunjukkan bahwa kebiasaan ahlul kitab membuat bid'ah, menentukan ini dan itu tanpa menunggu keputusan dari Allah dan Rasulnya. Dalam Islam tidak ada hari ini, hari itu, enggak ada. Hanya ada dua saja hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian diiringi oleh Ayyamut Tashriq atau setiap Jumat ya. Enggak ada peringatan ini dan faqala Umar, maka Umar menjawab, inni la'alamu ayya yawmin nazalat hadhihi al-ayah. Saya tahu ya hari apa turunnya ayat itu dan di mana dan kapan, sedang apa Rasulullah itu maksudnya. Nazalat yawma Arafah, turun pada hari Arafah, pada Hajjatul Wada', fi yawmi Jumu'atin, pada hari Jumat. Berarti hari Arafah jatuh pada Hajjatul Wada, hari Arafah pada Hajjatul Wada jatuh pada hari Jumat. Nabi SAW salat Jumat atau salat Zuhur dan Asar? Zuhur dan Asar. Menunjukkan bahwa musafir diberi keringanan untuk tidak salat Jumat. Tetapi kembali ke salat yang asal, yaitu zuhur, ya, kemudian dijamak takdim dengan asar saat itu. Ya, dan sampai sekarang. Asyahid dalam ayat ini, dibawakan hadis ini oleh al-imam untuk menjelaskan kebesaran Al-Quran. Kebesaran ayat yang mulia. Kebesaran bahwa dinul Islam sempurna. Karena itu, untuk apa kita berpegang dengan yang selain dari Alkitab? Kalau Alkitab ini telah sempurna, kalau agama syariat ini telah sempurna, dan syariat ini dibina atas dasar pegangannya adalah Alkitab Wasunnah. Berkata Imam Al-Bukhari menjelaskan, sami'a Sufyan Mis'aran. Sufyan betul telah mendengar dari Mis'ar untuk menepis. Karena Sufyan di siak susunan sanadnya menggunakan lafaz an'an. An'an, an'ana, an, an, an, an. Dan menurut persyaratan Bukhari, di seluruh kitabnya, apalagi di kitab sahihnya, bahwa beliau tidak akan menerima riwayat dari seorang rawi sampai rawi itu terbukti sepanjang penelitian beliau mendengar dari syekhnya. Ada liqa, walau marratan, walaupun hanya sekali saja. Adapun Imam Muslim dan para imam yang lain tidak mensyaratkan itu, tapi cukup sezaman. Imam Bukhari ketat, sempit syaratnya. Karena itu beliau mengisyaratkan, sami'a Sufyan Mis'aran, wa Mis'aran Qaisan, wa Qaista Tariqan. Yani beliau tahu bahwa Sufyan bin Uyainah mendengar dari Mis'ar bin Kidam, Mis'ar mendengar dari Qais bin Muslim, Qais bin Muslim mendengar dari Tariq bin Syihab. Adapun Tariq, dia sahabiyun. sahabi. Ya, ini beliau ingin menjelaskan bahwa mereka semuanya telah masuk ke dalam as-sama, mendengar satu dengan yang lainnya. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh al-Imam nomor 7269. Haddatsana Yahya bin Bukair. Biasa orang Arab suka menyandarkan namanya binnya kepada kakek. Kalau kita tidak biasa di situ, kali itu jangan dilakukan. Bukan kebiasaan kaum. Tapi kalau bangsa Arab itu ke kakeknya. Ini Yahya Bukair ini kakeknya. Kakeknya namanya Yahya bin Abdullah bin Bukair. Karena itu Nabi SAW kadang-kadang dipanggil Ibnu Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib. Padahal Abdul Muttalib adalah kakeknya. Kadang-kadang lagi disandarkan kepada kakek yang ujung. Sudah apanya namanya? Cicit buyut ya. Kakek buyut. Ibnu Taimiyah. Anak tuh kakek yang paling ujung. Ya, begitu. Haddatsana al-Lais al-Imam an-Uqail ibn Khalid an-Ibn Shihab Muhammad bin Muslim akhbarani Anas ibn Malik. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Umar al-Ghada hina bay'a al-muslimuna Abu Bakr, bahwa Anas bin Malik pernah mendengar Umar besoknya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini wafat Rasulullah, besoknya Ghada. Ketika para sahabat al-muslimun membaiat Abu Bakrin, berarti hari Selasa. Rasulullah SAW wafat pada hari Senin. Ya. Kemudian para sahabat bermusyawarah. Dan pada hari Selasa membaiat Abu Bakar. Pada hari Rabu baru menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan pentingnya, sangat pentingnya dan menjadi asas kaum muslimin adalah persatuan. Lihat para sahabat menyatukan dulu ada satu khalifah. Jangan sampai bercerai-berai. Ini dalam pengamalan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wastawa ala mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia yakni Umar berdiri di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tashahada. Beliau bertasyahud. Saya kira ini membaca dua kalimat syahadat atau khutbah hajat. Qabla Abi Bakr, sebelum Abu Bakar berbicara. Faqala, seraya berkata, amma ba'd. Fakhtarallahu li rasulihi alladhi indahu. Allah telah memilih untuk rasulnya apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Jannah. Allah ambillah rasulnya untuk memberikan kenikmatan-kenikmatan yang besar. Alalladzi indakum, atas yang ada di sisi kamu, dunia. Allah pilih rasulnya kembali. menikmati kenikmatan-kenikmatan akhirat. Allazi indahu, indahu ya indallah. Allah sudah pilih Rasulnya untuk dicabut, diwafatkan, dan memperoleh kenikmatan-kenikmatan surga. Dari apa yang ada di sisi kamu, harta benda, yakni dunia yang fana ini. Wa hadzal kitab, ada asyahid di sini. Asar ini dibawakan oleh al-imam untuk menjelaskan perkataan Umar. Wa hadzal kitab alladhi hadallahu bihi rasulakum. Kitab ini Al-Quran yang Allah dengan sebab kitab ini telah memberikan hidayah kepada Rasulnya. Fakhudhu bihi tahtadu. Peganglah. Fakhudhu bihi. Yang dimaksud pegang bukan pegang sekedar gini. Yakni mengimaninya, meyakininya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya, mempertahankannya, berjihad dengannya. Allah perintahkan enggak jihad dengan Quran? Itu jihad iman, jihad ilmiah. Sebelum jihad, saif pedang. Harus jihad ilmiah. Dan ini saatnya, ini zamannya. Kaum muslimin harus diakui lemah, tidak mempunyai kekuatan fisik. Mau perang sama siapa? Dan mereka bercerai-berai, tidak di bawah satu Imamul A'zam, Khalifah, tapi bertebaran di bawah pimpinan para umara mereka. Tapi mereka mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang-orang kufar. Kekuatan yang selalu digunakan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Kekuatan ilmiah. Ini jihad besar. Tadi dibacakan ayat surat Al-Furqan. Ayat 52. Fala tuti'il kafirin. Gak boleh kita mentaati orang-orang kufar, mengikuti mereka dan yang berkaitan dengannya. Fala tuti'il kafirin. Dan Allah perintahkan wajahidhum bihi. Dan berjihadlah melawan mereka dengan senjata, dengan pedang. Tidak. Bihi dengan apa? Al-Quran. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Ini jihad imaniyah, jihad ilmiah, jihadnya al-anbiya wal-mursalin, menegakkan Islam di permukaan bumi ini. Karena itu para sahabat bertebaran di permukaan bumi. Fasiru fil ard. Ad-da'wa ila Allah. Itu jihad. Runtuh pertahanan kuffar itu. Karena mereka tidak mempunyai keimanan seperti keimanan orang-orang yang beriman. Mereka tidak memiliki ilmu. Wajahidhum bihi. Kata Allah bukan hanya wajahidhum bihi. Jihadan kabira. Jihad yang betul-betul besar. Ini jihad di Mekah. Surat Al-Furqan, surat Makkiyah. Yang turun di Mekah. Kok diperintah jihad? Pastinya jihadnya jihad ilmiah. Jihad da'wiyah. Da'wah. Kan di Mekah ini. Beradu hujjah para sahabat itu. Mempertahankan keimanan mereka. Luar biasa. Dari satu orang, dua orang, tiga orang terus. Banyak yang masuk Islam. Dari orang-orang lemah sampai orang besar seperti Umar bin Al-Khattab. Ini jihadan kabira. Tapi yang dapat menegakkan ini tentunya orang-orang yang berilmu. Ad-da'wah, da'wah. Ini jihadan kabira. Ya? Ini jihad ilmiah. Ini beda manhaj Ahlu Sunnah dengan manhajnya Khawarij. Kalau kita bacakan ayat ini kepada kaum Khawarij, dia tidak akan bisa jawab. Ini jihad apa nih? Kalau dia katakan ini jihad perang, ini ayat turun di mana? Turun di Mekah. Kalau gitu tidak diamalkan oleh Rasulullah. Gak ada jihad perang di Mekah selama 13 tahun. Yang ada jihad imaniyah, jihad ilmiah, jihad da'wiyah, da'wah. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan ciri khas Khawarij. Kita sering ulang-ulang apa? Hudatsaul ahlam, sufahaul hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Muda, belum punya pengalaman, tidak syuyukh, jahil, tidak tahu jihad yang hakiki, jihad yang lebih besar dari jihad karena ini berlangsung terus sepanjang hayat. Jihadan kabira. Ini kita sedang berjihad, antum datang berjihad. Ini jihad ilmiah, jihad imaniyah, jihad da'wiyah. Bukan main-main. Ini jihad yang besar. Itu Allah perintahkan. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Tidak hanya sekedar jihad, jihadan kabira. Karena di sana juga orang-orang sesat, firqah-firqah sesat, mereka juga berjihad. Du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun bentuk jamak dari da'i. Da'i. Tetapi mereka mengajak ke pintu-pintu jahannam. Fakhudhu bihi tahtadu walima hadallahu bihi rasuluhu. Ya, karena Allah telah memberikan hidayah ya, kepada Rasulnya dengan sebab Al-Quran ini. Luar biasa Al-Quran ini. Penuh dengan hujjah. Ya, jihad iman, jihad ilmu. Kemudian hadis yang ketiga, hadis nomor 7270. Haddatsana Musa bin Ismail At-Tabudzaki حدثنا وهيب عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس قال ضمني إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. الإمام رحمة الله عليه meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas. Ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memelukku dan beliau berdoa, yakni mendoakan aku, ya Allah, ajarkan ia apa? Al-Kitab. Allahumma alimhul kitab. Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarkan dia, pahamkan dia kan Al-Kitab. Karena itu jadilah Ibnu Abbas orang yang paling alim tentang Al-Quran setelah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Pernah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat untuk mengetahui tafsir yang hakiki dari ayat idza jaa Anasrullahi wal Fath. Lalu dia masukkan Ibnu Abbas. Sebagian sahabat mengatakan, kalau dengan bahasa bebas kita, ngapain masukkan, sama anak-anak kita juga. Nanti kamu akan lihat. Karena Umar tahu bahwa Ibnu Abbas telah disaksikan oleh Rasulullah. Lihat, kealiman seseorang butuh persaksian. Doa Rasulullah kan pasti diijabahkan. Allahumma alimhul kitab. Lalu Umar bertanya kepada sahabat, apa menurut kalian tafsir ayat ini? Tafsir kan, tapi tafsir sahabat juga benar apabila datang kemenangan dari Allah, manusia masuk berbondong-bondong, perintah untuk memuji dan beristighfar kepada Allah. Sahih tafsirnya. Tapi Umar, bukan itu yang saya. Apa katamu ya Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas mengatakan itu isyarat sudah dekatnya ajal Rasulullah SAW. Ya, ini tugas beliau sudah selesai. Ah, ini dia tafsirnya. Alim, walaupun masih kecil harus disaksikan. Alim Ibnu Abbas. Doa Rasulullah, Allahumma alimhul kitab. Untuk itulah dibawakan hadis ini di bab ini. Di muqaddimah kitab Al-I'tisam bil kitab Qussunnah. Hadis yang keempat, hadis nomor 7271. Haddatsana Abdullah bin Sabbah, haddatsana Mu'tamir, yani Ibnu Sulaiman, qala sami'tu Awfan Al-A'rabi أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة يعني أبو برزة الأسلامي قال من dalam hadis yang panjang ya, diringkas oleh al-imam dan kita seluruh hadis di sini sudah pernah kita membacanya. Al-imam rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Barzah. Dia berkata, Inna Allah yugnikum aw na'ashakum bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah yugnikum telah mencukupi kamu, atau ini keraguan dari barangkali dari Bukhari yang menulis ini mendengar atau dari sebagian rawi, au na'ashakum, yakni rafa'akum. Apakah lafaznya yugnikum au na'ashakum? Yugnikum telah mencukupi kamu, enggak perlu kepada yang lain. Allah telah mencukupi kamu bil Islam wa bi Muhammadin. Allah telah mencukupi kamu dengan Islam dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul Islam. Kita tidak berhajat kepada yang lain. Cukup bagi kita Islam dan Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau na'ashakum, Allah telah meninggikan kamu, memuliakan kamu, membesarkan kamu dengan sebab Islam dan dengan sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Abdullah, berkata Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengarang kitab Sahih Bukhari ini, Sahih Bukhari, kurang lebih selama 16 tahun. Dan beliau menulis sambil safar selama 16 tahun itu, berkeliling dari satu kota ke kota yang lain. Kadang-kadang beliau mengatakan, saya mendapat hadis di Syam, tapi saya tulis di Basrah. Saya mendengar hadis di Basrah, saya tulis di Syam. Begitulah beliau berkeliling selama 16 tahun. Beda dengan Al-Imam Muslim, muridnya. Setelah mengumpulkan hadis, dia pulang ke negerinya, ke kotanya di Naisabur. Sekarang masuk wilayah Iran ya. Dia duduk, maka dia tulis. Dalam malam-malam panjang itu terus, ya, dia Al-Imam Muslim ahli meneliti gitu. Berpikir terus sehingga dia sakit gitu. Dan sebab-sebab kematiannya karena banyak berpikir. Allahu Akbar. Jihadan kabira, jihad ilmiah. Pernah di majelis dia ditanya tentang hadis dan dia tidak tahu. Tidak tahu dia hadis. Saya enggak tahu itu hadis. Bagi ahli hadis sebesar Al-Imam Muslim, ketika ditanya hadis tidak tahu, dukanya dalam sekali. Maka dia pulang ke rumah, dia nyalakan lampu pelitanya. Dulu belum ada lampu seperti ini, pelita. Dia bilang sama istrinya, keluarganya, tutup pintu, jangan ada orang masuk. Dia kunci kamarnya, orang kasih korma sekeranjang, keranjang korma. Setiap satu korma satu hadis dia. Selesai habis korma ketemu hadis itu. Dan itu diantara penyebab matinya. Setelah itu dia meninggal, mati dia. Karena begitu banyak meneliti dalam sekali itu. Kan orang meneliti itu menguras tenaga. Habis tenaga berpikir. Salah satu penyebab kematian Imam Muslim karena banyak dia menguras pikirannya. Di antaranya pernah kejadian pada malam itu. Kalau enggak salah besoknya dia meninggal. Hari itu kalau enggak salah meninggal, saya lupa. Meninggal. Ketemu hadis itu. Gembira dia. Setiap satu hadis satu biji kurma makan. Tuh. Terus sepanjang malam. Ya. Luar biasa. Nah, Imam Bukhari berkeliling dari satu kota ke kota yang lain 16 tahun lamanya. Beda dengan para imam, dia nulis di saat dia safar bersama pelayannya yang juru tulisnya juga nulisin dia. Nah, karena itu kita lihat dia berkata waqa'ahuna, dia berkata kepada muridnya, tertulis di sini yugnikum wa innama huwa na'ashakum, padahal dia sebenarnya na'ashakum, Yakni saya ingat, ini kok tertulis di sini yugnikum. Yang saya ingat itu na'asyakum. Yunzor, coba dilihat fi asli kitabil i'tisam. Coba lihat kitab asli kitab al-i'tisam. Ini menunjukkan bahwa beliau mengarang kitab khusus kitab al-i'tisam. Beliau pilih hadis-hadisnya yang sesuai dengan persyaratan beliau di kitab sahihnya, beliau masukkan. Menunjukkan beliau ini lagi safar. Atau saat itu tidak bawa kitab. Coba dilihat. Dia perintahkankan muridnya, yunzur fi asli kitab al-i'tisam. Coba lihat di asal kitab al-i'tisam. Ya, karena beliau, kok ini tertulis hadisnya yugnikum, wa innama huwa na'asyakum, berarti dia hafal itu. Oh, hafal ya. Na'asyakum, coba dilihat, benar enggak? Gitu. Berarti beliau mempunyai kitab tersendiri, Kitabul I'tisam. Karena kitab Al-Imam Al-Bukhari banyak sekali. Ada kitab Tarikh Kabir tentang para rawi, dan beliau termasuk orang-orang pertama yang menulisnya. Sehingga guru beliau takjub begitu selesai kasihnya. Ada belasan ribu, ada saya hitung-hitung, perhitungan saya ada kira-kira 13 ribuan rawi. Kira-kira, iya, 13 ribu sekian gitu. Ada catatan saya. Lalu gurunya bawa kepada Amir, gubernur setempat. Wahai Amir, mau saya perlihatkan sihir? Iya, baca kitab ini. Ini sihir dia. Jadi orang takjub baca. Saya enggak paham. Paham. Padahal kata Bukhari, itu sudah saya ringkas. Tidak seorang pun rawi yang saya masukkan di situ, melainkan saya punya sejarahnya. Tapi saya ringkas. Karena kalau saya tulis semua, guru saya tidak akan paham. Cerdas. Itu Imam Bukhari, Amirul Mu'minin fil Hadis. Dia karang kitab di Madinah di malam-malam purnama di samping kubur Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dia tulis situ kan dulu mungkin terbuka atau mana kan, malam-malam gelap, enggak ada lampu di masjid itu mungkin. Dia tulis situ. Kan kalau malam purnama kan terang. Dia banyak sekali kitabnya. Ya. Terakhir di mukaddimah ini, hadis nomor 7272, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais, haddatsani Malik al-Imam an Abdullah ibn Dinar أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان. Pernah kita bahas hadis ini dengan panjang lebar. Al-Imam rahmatullahi alaih pernah menulis surat kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yubayi'uhu, untuk membaiatnya. Kata Abdullah bin Umar di dalam suratnya itu kepada Abdul Malik bin Marwan, wa ukirru laka bisam'i watta'ah, aku ikrarkan kepadamu untuk mendengarmu dan mentaatimu. Atas dasar apa? Ala sunnatillah Al-Quran wa sunnati Rasulihi, dan atas sunnah Rasulnya. Asar ini, hadis ini dibawakan oleh al-imam untuk menjelaskan senantiasa para sahabat berpegang dengan Al-Kitab wa sunnah. Tetapi mereka bukan orang-orang yang seperti kita, senantiasa membebani diri kita. Kata Abdullah bin Umar, fimas tata'tu, semampu saya. Ah, selesailah mukaddimah oleh al-imam, dibawakan lima buah hadis, dan nanti pada bab yang pertama atau dalam sebagian naskah atau cetakan ini adalah bab yang pertama, ya. Kemudian bab yang kedua, qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam buistu bijawami'il kalim, dan seterusnya. Naam. Barangkali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.